saya banyak belajar agama implementasinya di sepak bola. Saya belajar sabar di sepak bola. Saya belajar kasih sayang di sepak bola. Saya belajar ikhlas di sepak bola. Saya belajar sebenar-benar iman di sepak bola. Bukannya beliau sekarang melatih U23, usia 23. Sebelumnya beliau 19 dua kali, ya. Kemudian beliau di Bali United, klub yang akan sangat besar di Indonesia. Nanti biar beliau bercerita mengenai semua itu. Tapi gini, kan tadi saya bilang tidak bisa telinga saja tanpa rambut, tidak bisa rambut saja tanpa kepala, tidak bisa. Ya ono si rambut singkat, kita si ono ya. Rambutmu itu ya, memang ada rambut non kepala ya ada. Ya. Akhirnya tertawan kita lalu imajinasi itu. Akhirnya. Oke, tetapi sekarang pertanyaannya gini aja misalnya. Apa hubungan sepak bola dengan Allah? Berarti apa hubungan sepak bola dengan agama? Apa hubungan sepak bola dengan syariat? Apa hubungan sepak bola dengan hakikat, thariqat, ma'rifat, dan seterusnya? Atau saya balik, pakai pertanyaan apa di MMD. Sebutkan satu unsur di dalam permainan sepak bola yang tidak terkait sama Allah. Satu unsur, satu saja. Tidak usah dua, tidak usah tiga. Satu aja yang tidak terkait sama Allah. Adik, apa? Apa di lapangan sepak bola yang tidak ada hubungannya sama Tuhan, apa? Ya, tidak apa-apa loh. Kalau ada anak umur berapa, adik? 5-6 tahun? 3 tahun? 9 tahun? Bertahan di acara sini sampai jam 1 malam, itu kan ajaib, itu kan tidak rasional bahwa seorang anak umur 9 tahun duduk di sini tidak mengantuk pakai peci maknya, gitu. Meskipun Polandia putih merah bukan merah putih itu ya. Ya, itu kan karena fadilah dari Allah, itu kan karena Allah yang meletakkanmu di sini dan Allah yang merencanakan sesuatu untuk engkau sekarang sampai masa depanmu, insya Allah. Ya. Nah. Sekarang pertanyaan saya ulang lagi, apa unsur yang tidak terkait sama Tuhan atau Allah di lapangan? Atau saya balik, apa yang bukan milik Allah di lapangan sepak bola? Apa yang bukan milik Allah? Apa? Untuk ngegulin pakai apa? Kaki milik siapa? Bikinan siapa? Kulak di pasar gak iso kan? Ya, udah apalagi? Ngopi. Bal-balan ngopi. Ada sih di zaman-zaman sepak bola. Kalau kesebelasannya sangat kuat, kipernya tuh ngopang ngopi ya. Karena penyerangnya kesana terus ya. Saya kiper nganggur, akhirnya ngombang ngopi. Saya main sepak bola cukup lama dan saya mengerti banyak sekali dimensi dalam sepak bola, termasuk dimensi mistiknya, termasuk dimensi macam-macamnya ya gitu ya. Nah sekarang kita mulai dengan Pak Indra. Pak Indra, alhamdulillah malam ini bisa hadir. Kita sudah berinteraksi lama sama beliau sejak U19 yang Evan Dimas dulu latihan di Jogja, Ma'iyahan di sana, hari itu Latka juga di sana, sholat berjamaah di Katipiro dan seterusnya. Pokoknya saya diberi rezeki oleh Allah untuk terkait kembali dengan dunia sepak bola yang sudah lama saya tinggalkan. Sejak saya menjadi seniman ini, gara-gara pengaruhnya sebelah kanan saya ini, dia yang ngajak saya begadang 5 tahun di Malioboro dan tidur di trotoar Malioboro 5 tahun. Untung saya diberi Husnul Khotimah, bayangkan kalau enggak. 5 tahun saya di sana, selama saya sekolah saya bolos kira-kira, dulu tidak ada semester, dulu itu adanya kuartal. Jadi 1 tahun itu berarti 3 kuartal, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nah, dalam 4 bulan itu saya bolos itu antara 30 sampai 40 hari. Gara-gara Malioboro ini. Jadi kalau saya suatu hari dianggap dosa, saya akan daftari para pendosa yang lain yang mempengaruhi saya. Terutama Mas Iman Budi Santoso. Itu yang sekali lagi. Pak, tolong ceritakan, bahkan beliau sudah bertemu Mas Umbu. Sudah bertemu, karena Umbu itu kalau dia bikin komentar tentang puisinya PSK, itu pakai idiom sepak bola. Pakai, ayo digiring bolanya itu, bola kreatifnya digiring itu, ayolah, kau anulah, agak lambung lah bolanya itu, gitu kan. Umbu caranya merangsang para penyair, awal-awal dulu seperti itu. Oke, Pak Indra silakan dimulai. Mereka sudah menemukan, oh satu informasi lagi, sebelum Muhammad Solah sujud setelah ngasih apa, ngegulin, itu yang pertama adalah di Indonesia. Yang pertama yang membiasakan dan merintis sujud ba'dal ghul itu. Ba'dal ghul ya, al-ghulu. Al-skoru. Itu adalah Pak Indra Safri. Tepuk tangan untuk beliau. Dan itu tidak ringan. Pak Indra juga menghadapi tantangan dari pengurus-pengurus PSSI juga. Lu apa hubungannya? Sujud-sujud juga harus masuk bayangan gitu. Nah, silakan Pak Indra, tepuk tangan semua. Pak Indra, bebas-bebas-bebasnya. Nanti kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat sekali rasanya bisa hadir malam ini. Walaupun untuk memahami puisi-puisi tadi, saya butuh perpanjang waktu dari 2x45 menit. Jadi 45 menit pertama saya gak paham, 45 menit kedua tambah saya gak paham. Tetapi setelah perpanjangan waktu dan diberikan penjelasan-penjelasan, saya sangat paham gitu. Apalagi setelah Mas itu mengatakan, jangan ditaruh agama di atas Tuhan. Nah, saya lebih paham lagi gitu. Saya banyak belajar agama implementasinya di sepak bola. Saya belajar sabar di sepak bola, saya belajar kasih sayang di sepak bola, saya belajar ikhlas di sepak bola, saya belajar sebenar-benar iman di sepak bola. Saya ikhlas tidak digaji 17 bulan berturut-turut, gak mengadu ke koran. Gak mengadu ke Cak Nun. Gak mengadu ke perusahaan-perusahaan besar. Dan gak mengadu ke pengurus PSSI. Dan juga gak mengadu ke kiai-kiai. Saya hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tepuk tangan 17 bulan gak digaji, kita doakan mereka gak digaji 17 bulan. Wes tahu. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Tapi setelah 17 bulan semua dibayar. Karena Tuhan janji. Janji Tuhan yang saya pegang. Bukan janji manusia, bukan janji. Tuhan bilang kalau kamu ikhlas, saya akan ganti jauh lebih baik katanya. Dibayar 17 bulan tanpa dipotong, enggak ada korupsi. Apa lebih baiknya? Untuk pertama kali saya melihat Masjidil Haram oleh orang yang membayar itu. Yang lebih dasar lagi yang ketiga, karena saya tidak mengadu ke koran, aibnya PSSI saya tutup, gak digaji 17 bulan, saya tetap memegang tim nasional U19 dan itulah cikal bakal saya berdiri di sini, saya duduk di sini. Itu ikhlas. Sabar juga. Coba lihat di sosial media kalau timnas kalah gitu. Dari Sabang sampai Merauke dari mulai A sampai Z dibilang ke saya. Jadi sabar gitu. Tapi berkat sabar juga, ya kan Tuhan janji, kalau sabar, saya bantu, kata Tuhan. Kalau Evan Dimas CS, 3 tahun baru bisa juara, tapi karena sabar, U22 3 bulan langsung juara. Dia. Dan karena sabar juga, satu-satunya pelatih, karena izin Allah, yang memberikan 2 trofi ke negara ini, baru saya. Implementasi agama di sepak bola, ya makanya Tuhan bilang belajar, karena kalau tadi saya bilang, saya itu memang ditakdirkan untuk sepak bola gitu, makanya kurang menarik puisi gitu, dan kurang menarik juga kalau ditawarkan menjadi anggota DPR RI gitu, karena memang zatnya itu di sepak bola. Masih ingat pertandingan final Vietnam lawan Indonesia di Sidoarjo. Di situ kita untuk pertama kali setelah 26 tahun Evan Dimas CS juara waktu itu. Tim itu melegenda banget sampai sekarang. Karena mulai dari pembentukannya sampai dia juara itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi saya mau memberikan bahwa kalau kita benar-benar apapun yang terjadi di dunia ini karena Allah, maka jangan pernah lupa Allah gitu. Ini kejadian yang sebenar-benar terjadi. Pertandingan final itu 2 kali 45 menit saya menyusun pemain karena teknis. Karena dari hasil latihan, maka saya susunlah pemain, penjaga gawang ini, bek kanan ini sampai 11 orang. Makanya kemarin waktu ada ketemu dengan Pak Habibie, beliau bilang, "Coach, ke depan katanya skill hanya berperan 20%. 80% peran dari mental dan spiritual." Dasar dah itu. Dan itu terbukti. Saya susunlah dengan asisten berdiskusi sampai jam 12 malam bahwa besok lawan Vietnam susunan pemain ini. Karena itu kita yakin akan memenangkan pertandingan. Dasarnya hanya skill. Apa yang terjadi? Draw, Pak. Perpanjang waktu 2 kali 15 menit tetap draw 1-1. Saya ganti pemain karena saya melihat skillnya harus diganti, saya ganti. Udah 26 tahun gak juara. Bayangkan bagaimana tekanan waktu itu. Tetapi sampai di situ saya masih memberikan ruang 80% atau 90% untuk skill. Terjadi penalti 5-5. Saya tunjuk kelima penendang pertama itu karena skillnya dia. Evan Dimas saya tunjuk karena dia masuk setiap latihan. Zulfiandi saya tunjuk karena dia masuk setiap latihan. Maka dasar itu saya tunjuk dia sebagai penendang 5 pertama. Apa yang terjadi? Draw lagi. Yang keenam saya tunjuk, draw lagi. Yang ketujuh saya juga tunjuk, berdasarkan skill, kamu tendang, draw lagi. Saat itu baru saya sadar ada hal yang saya lupakan. Dan saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya dan meminta maaf, Tuhan maafkan saya. Sekarang tolong saya. Saya ingin membahagiakan bangsa saya yang sudah 26 tahun tidak pernah juara. Dan saya tidak mau orang 30 ribu di dalam stadion ini kecewa pula. Tolong tunjukkan siapa penendang ke-8. Apa yang terjadi coba? di luar nalar manusia, di luar nalar saya. Ilham Udin yang tidak pernah masuk di latihan, dia tunjuk tangan pakai tangan kiri. Saat iman saya 1000%, datanglah namanya setan. Agama bilang ada setan. Hei Indra, pakai tangan kiri loh dia nunjuk, dan dia gak masuk loh di latihan. Tetapi situ iman. Enggak, saya bilang, saya percaya ini masuk. Ilham maju, dia bisa tendang kanan, dia bisa tendang kaki kiri. Dia ambil kaki kiri. Apa kata setan? Eh, kaki kiri loh. Saya mau ikut setan apa ikut Tuhan? Itu yang iman. Tidak pernah bergeser sedikit pun saya. Enggak, ini gol. Dia taruh bola, diperbaiki oleh wasit. Bisa diputar tuh di YouTube. Ilham dia perbaiki lagi, dan dia mundur 2 langkah. Teori dimanapun di dunia gak ada penalti yang mundur 2 langkah. Bisa dibayangkan gimana cobaan iman yang sebenar iman di situ. Sampai sih bisa batalkan dia iman. Tetapi karena itu betul-betul saya sudah berserah diri. Tidak ada lagi orang yang tempat bergantung. Tidak ada lagi zat yang bisa tempat bergantung. Hanya Tuhan. Chill sama Tuhan memasukkan bola. Walaupun kena tiang gawang. Dia tendang, kena tiang gawang. Kalau secara teori mantul loh. Tapi kalau Tuhan, kun fayakun, gol. Puisi tidak akan jadi puisi kalau tidak izin Allah. Dan banyak kejadian-kejadian lain, danun, yang terjadi saat saya pegang tim yang di luar-luar nalar gitu. 26 tahun gak juara, kita juara. U22 gak pernah juara AFF, juara AFF. Udah 44 tahun gak pernah 8 besar Piala Asia, 48 besar kemarin. Karena kalah dengan Jepang aja. Kalau enggak kalah dengan Jepang, kita untuk pertama kali masuk Piala Dunia. Tapi jangan pernah menyesal dengan takdir. Ya Tuhan bilang ya segitu, ya segitu. Saya udah taatik tuh. Mana tahu takdir Tuhan itu bisa diroba gitu. Saya berusaha lawan Uni Emirat Arab main 2-0. Kalau kita main 2-0 lawan Uni Emirat Arab, kita lawan Thailand. Kalau kita lawan Thailand, kita bisa paksakan menang. Gak bisa. Jalan Tuhan gak bisa diroba. Iman di sepak bola ada. Agama di sepak bola ada. Apalagi Allah di sepak bola ada. Mungkin itu Canun, dan terima kasih.